ganteng, banyak simpanan. Sekali lirik, oh bisa jalan. Bisnisku menjaga, jaga apa saja yang penting. Aku senang, aku menang. Persetan orang susah, karena aku yang penting asik. Apa yang itu aku merasa

menjadi terbuang, setelah harapannya dibuang. Bapaknya pegawai kecil, gelas sendal jepit, yang kini di dalam penjara sebab bela anaknya untuk darah daging yang tercinta selesaikan sekolah. Sahabatku gantikan bapaknya, coba mencari kerja, namun yang didapat cemooh, harga dirinya berontak. Lalu dia tetapkan hati, hancurkan sang pembuang. Air putih aku hidangkan, aku di persimpangan, aku hitung semua lukanya, 1000 bahkan lebih, 1 juta lebih. Dia berangkat diam-diam, masih sempat selimuti aku yang tertidur. Aku terharu, doaku untukmu, sebutir peluru yang tertinggal di bawah bantalnya, beri tali jadikan kalung, lalu mengingatku kawan yang terus berlari. Selamat jalan kawan, selamat menangi air mata. Hei sahabat yang terbuang, engkau sahabatku, tetap sahabatku, engkau sahabatku, sahabatku. Engkau sahabatku, tetap sahabatku. Mami bertengkar.

memberi makan Indonesia, memberi makan dunia. napas ku terjaga dari lingkar mimpi pada titik sepi. Suaramu terngiang menembus hayalku yang juga tentangmu. Yeah. seribu angannya dambakan malam terus berbintang. Di bawah sadarnya nasib bercerita hangatnya surya bara neraka. Sampai kapan kau akan bertahan dicaci langit tak sanggup menjerit. Hitam awan pasrah kau jilati, kusam kau dekap dengan muak kau lelap. Pagi yang hingar dengan sadar engkau gentar. Jangan-jangan pagi kau hadirkan, biarkan malam terus berjalan. Jangan-jangan mentari kau terbitkan. Jangan-jangan pagi kau datangkan, mohon dan aku harapkan. Jangan-jangan apa yang dibisikkan beranda malam di bangku terminal. Bertahan dicaci langit tak sanggup menjerit. Hitam awan pasrah kau jilati, kusam kau dekap dengan muak kau lelap. Pagi yang hingar dengan sadar kau gentar. Jangan-jangan pagi kau hadirkan, biarkan jalan. Jangan-jangan mentari kau terbitkan. Jangan-jangan pagi kau datangkan, ku mohon dan aku harapkan. Jangan-jangan jangan-jangan pagi kau hadirkan, biarkan malam terus berjalan. Jangan-jangan mentari kau terbitkan. Jangan-jangan pagi kau datangkan, ku mohon dan aku harapkan. Jangan-jangan thank you.

harapan doa dari kami yang merindukan orang seperti